بمثل حديث مالك ابن أنس. Keseluruhan perawi-perawi yang tadi sanadnya jalannya berbeda-beda itu semua meriwayatkan di ujung sanadnya itu dari Sumai, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz matan hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran menjelaskan keutamaan ibadah umrah, ibadah haji. Sebelumnya Nabi mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma, melaksanakan umrah kemudian diiringi dengan umrah berikutnya antara dua umrah yang dilakukan tersebut, dan wal hajjul mabrur, begitu juga ibadah haji yang mabrur, yang baik, yang sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh agama, yang diberikan oleh agama. Kata Nabi, laisa lahu jaza'un illa al-jannah, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Sementara melaksanakan ibadah umrah dengan umrah berikutnya adalah sebagai penebus lima bainahuma, dosa-dosa yang ada di antara kedua umrah tadi. Bila mana antara satu umrah dengan umrah yang kedua jaraknya satu tahun, berarti dosa selama satu tahun yang dilakukan di antara dua umrah ini terhapus. Penebusnya adalah memperbanyak umrah tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan mengulang-ulangi umrah. Kemudian juga tentang ibadah haji secara khusus di sini diistilahkan oleh Nabi dengan haji mabrur. Haji mabrur. Al-mabrur diambil kata-kata bir, yang baik. Haji yang dinilai baik, tentunya yang sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh agama, yang paling utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji tersebut dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama terkhusus ibadah haji ini menekankan tentang persyaratan biaya yang halal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, fadzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadahu ila as-sama' yaqulu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Al-hadith. Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat penting tentang persyaratan makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, usaha yang halal dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan, terutama ibadah yang terkait dengan harta. Seperti ibadah haji, tidak akan mungkin seseorang sampai ke Mekah tanpa ada biaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan persyaratan wajibnya haji adalah az-zadu war-rahilah. Az-zadu bekal, ar-rahilah kendaraan yang dipakai untuk menuju ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah menetapkan atas manusia kewajiban ibadah haji bagi mereka yang mampu menujunya dalam perjalanan. Kata para ulama, atau Nabi menjelaskan istita'ah di sini artinya adalah azad, perbekalan, baik itu bekal biaya untuk sampai ke Mekah ataupun bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ar-rahilah, memiliki kendaraan. Ada orang yang uangnya banyak tapi tidak mampu naik ke atas kendaraan, atau tidak ada kendaraan yang menyampaikannya ke Mekah, maka kewajibannya tidak akan berada di atas pundak orang yang seperti ini. Intinya persyaratan yang sangat penting juga dalam proses pelaksanaan ibadah haji agar diterima oleh Allah menjadi ibadah haji mabrur adalah harta yang halal. Ya, orang yang tadi yutilus safar, banyak dalam perjalanan, melakukan perjalanan, karena di antara doa-doa, saat-saat doa kita dikabulkan oleh Allah di saat musafir. Di saat musafir. Jadi safar adalah keadaan yang dijelaskan oleh Nabi yang menjanjikan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yutilus safara ash'atha aghbar, dengan keadaan yang kusut, rambutnya yang tidak terurus, pakaiannya yang dipenuhi oleh debu, maksudnya menghinakan dan menghambakan, menghinakan diri di hadapan Allah, merasa hina, lemah, dan sangat membutuhkan pertolongan Allah, pemberian Allah. Kemudian yamuddu yadahu ila sama, ini juga syarat dikabulkannya doa, atau sarana untuk dikabulkan doa adalah menengadahkan tangan. Dan ini sangat ditekankan oleh Nabi dalam hadis yang lain, innallaha hayyun sitir yastahi idza rafa'a al-abdu yadahu ilaihi an yarud yardahuma sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemalu dan Maha tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa taala malu bila mana ada seorang hamba menengadahkan tangan meminta kepadanya, kemudian dia kembalikan tangannya, turunkan kembali, sementara Allah tidak mengkabulkan, kosong. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan di sini bahwasanya di antara prasyarat atau cara agar doa kita dikabulkan adalah menengadahkan tangan. Di saat-saat doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangan, mengangkat tangannya, atau dalam doa-doa yang umum. Sementara bila mana kita temukan Nabi berdoa pada saat tersebut tetapi dia tidak mengangkat tangan, maka tuntunan Nabi saat itu tidak menengadahkan tangan. Karena Nabi berdoa di saat itu meminta kepada Allah sementara dia tidak menengadahkan tangan, berarti tuntunannya tidak menengadahkan tangan. Seperti berdoa sebelum tidur, berdoa masuk rumah, berdoa masuk kamar mandi, berdoa naik kendaraan, dan seterusnya. Ini semua Nabi SAW dijelaskan melakukan doa di waktu-waktu tersebut tetapi tidak menengadahkan tangan, tidak ada penjelasan dia mengangkat tangannya, maka saat itu tidak ada tuntunan mengangkat tangan. Intinya mengangkat tangan termasuk sarana dikabulkan doa di saat-saat kita Nabi SAW berdoa dan mengangkat tangan. Kemudian pada doa-doa yang umum yang Nabi hanya menganjurkan perbanyak doa di saat itu, dan Nabi SAW misalnya mengatakan di antara dua azan ada doa, anjuran untuk berdoa di antara azan dan iqamah, tetapi di situ tidak ada penjelasan Nabi melakukan doa tersebut dan juga tidak ada penjelasan dia beliau mengangkat atau tidak mengangkat tangan, maka asal hukumnya menengadahkan tangan karena anjuran tadi. Kemudian yamuddu yadahu ila sama yaqulu ya rab ya rab, ia memanggil Allah dengan nama yang sangat khusus milik Allah, yaitu ya rabbi ya rabbi, ya rabbi atau rabbana rabbi. Ini panggilan yang Allah Subhanahu wa taala bergembira dengannya. Panggilan itu panggilan yang menunjukkan yang memanggil itu hamba Allah, hina di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, dan mengimani, meyakini kemahabesaran Allah, dan di sana pada Allah lah terletak semua yang ia inginkan. Makanya dia memanggil Allah dengan Rabbi ya Rabb. Dan ini juga termasuk kriteria agar doa kita dikabulkan oleh Allah, bertawassul dengan memanggil Allah, menyebut nama-namanya yang indah, memujinya dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada dua kali dalam Al-Qur'an menyuruh kita memanggil dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah dia dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jangan nama-nama yang kita buat-buat sendiri. Panggil dengan nama-nama yang Allah berikan untuknya. Kemudian dalam ayat yang lain, Qulid da'u Allah awi da'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalian berdoa menggunakan, memanggil Allah dengan lafaz Allah atau Ar-Rahman, dengan nama Allah yang manapun kalian gunakan untuk memanggil Allah, tidak ada masalah, karena semua nama Allah itu indah. Dan terkadang keindahannya ketika yang kita inginkan itu sesuai dengan nama yang kita panggil. Misalnya kita ingin rezeki, maka panggil Allah dengan namanya yang maha rezeki, yang maha memberi rezeki. Misalnya kita meminta kesembuhan, maka panggil Allah dengan sifatnya yang menyembuhkan, dan seterusnya. Ini diantara yang dijelaskan oleh para ulama. Kembali kita kepada ibadah haji mabrur. Di situ Nabi SAW menjelaskan tentang doa tadi, akan dipanggil, akan disambut doa tersebut oleh Allah, tetapi Nabi mengatakan wa mat'amuhu haram, sementara makannya, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, baik itu makanan zatnya yang haram atau cara mendapatkannya yang haram, begitu juga minuman, begitu juga pakaian. Wa ghudhiya bil haram, dan dia disuguhkan makanan yang haram, tumbuh dengan memakan makanan yang haram, fa anna yustajabulah, atau lidzalik, mana mungkin Allah mengabulkan permintaan yang berasal dari orang yang makanannya, makanan yang diharamkan, dan minumannya, minuman yang diharamkan, pakaiannya, pakaian yang diharamkan, tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Jadi kembali kita kepada ibadah haji, begitu juga ibadah haji. Ya, di antara yang menghambat terkabulnya ibadah haji adalah biaya yang kita gunakan, adalah biaya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik. Kemudian itulah bunyi hadis yang ke-3213 tadi, dan kita lanjutkan ke hadis berikutnya 3214. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Zuhair ibnu Harbin قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Hadisnya juga dari hadis Abu Hurairah dengan jalan yang lain. قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, من أتى هذا البيت, من أتى هذا البيت, siapa yang datang ke rumah ini, maksudnya Ka'bah. Man ata hadzal bait, siapa yang datang ke rumah ini, yaitu Ka'bah, maksudnya adalah ibadah haji atau umrah. Falam yarfuth, lalu dia tidak melakukan perbuatan rafath. Perbuatan rafath adalah jima, yaitu berhubungan intim dengan pasangan yang sah tentunya. Kemudian muqaddimah-muqaddimahnya, bercumbu, ini termasuk yang dijelaskan oleh para ulama perkara yang merusak ibadah haji, walaupun tidak membatalkannya karena tidak sampai kepada hubungan intim. Kemudian walam yafsuq, dan dia juga tidak melakukan perbuatan fusuq, perbuatan dosa besar. Yang pertama tadi tidak dosa karena berhubungan intim dengan pasangannya yang sah, yang diizinkan oleh syariat, istrinya. Ya, kalau dahulu budaknya misalnya, budak wanitanya. Kemudian ia tidak melakukan perbuatan fusuk, dosa besar. Ini perbedaannya. Yang pertama tidak dosa, tetapi dilarang dilakukan dalam keadaan ibadah haji, dan dia bisa menjadi dosa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara fusuk ini dosa besar, dilarang di saat ibadah haji dan di luar ibadah haji. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah haji datang ke Ka'bah dengan tujuan ibadah haji atau umrah tanpa melakukan larangan-larangan tadi, raja'a, dia kembali dari ibadahnya, kama waladathu ummuh, bersih dari dosa seumpama dia dilahirkan oleh ibunya. Orang yang lahir, bayi yang baru lahir itu tentu bersih dari dosa dan kesalahan. Seperti itulah perumpamaan bersihnya orang ini dari dosa dan kesalahan karena diampuni oleh Allah di saat dia melaksanakan ibadah haji atau umrah atau ibadah haji dalam konteks hadis ini, dengan menjaga dirinya dari melakukan pelanggaran-pelanggaran dan larangan-larangan ibadah haji. Kembali hadis ini juga menunjukkan keutamaan ibadah haji sekaligus ibadah umrah. Keutamaan ibadah haji yaitu mengampuni dosa dengan beberapa persyaratan tadi, begitu juga dikiaskan kepadanya ibadah umrah. Kemudian hadis berikutnya 3215 dan hadis yang terakhir di halaman setelahnya 3216. Pada hadis 3215 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Sa'id bin Mansur an Abi Awanah wa Abil Ahwas ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Mis'ar wa Sufyan ha wa haddatsana ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah كل هؤلاء أن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. Ini hadis dengan sanad yang banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang tadi telah kita baca tentang keutamaan ibadah haji dan sekaligus kita katakan tadi dikiaskan ibadah umrah. Sementara dalam riwayat ini itu secara tegas dinyatakan oleh Nabi maksudnya adalah ibadah haji. Berbeda lafaznya dengan riwayat yang pertama. Yang riwayat yang tadi man ata hadzal bait. Siapa yang datang ke rumah ini, maksudnya Ka'bah. Tentu di situ masuk ibadah haji dan masuk ibadah umrah. Sementara dalam riwayat yang sekarang itu dengan tegas dikhususkan ibadah haji. Di sini Nabi dalam lafaz ini mengatakan man hajja. Siapa yang datang melaksanakan ibadah haji, falam yarfuth walam yafsuk, sementara dia menjaga dirinya dari perbuatan rafath, menjaga dirinya dari perbuatan fusuk. Rafath tadi telah kita jelaskan berhubungan badan dengan pasangan yang sah yang di luar ibadah haji dan bahkan di Mekah sekalipun dalam proses pelaksanaan ibadah haji di luar ihram boleh dilakukan. Ketika dia sudah selesai dari umroh misalnya untuk ibadah haji tamattu, dinamakan tamattu karena mendapatkan pelaksanaan ibadah haji tamattu mendapatkan kesempatan untuk melakukan rafat, untuk melakukan hubungan badan setelah tahalul dari umroh. Setelah tahalul dari umroh dia boleh berhubungan badan. Makanya Jabir bin Abdullah dalam hadis yang telah kita baca, ia mengatakan pada tanggal 8 Dzulhijjah yaitu hari tarwiyah, kami berangkat menuju Mina atau bersiap-siap untuk berangkat menuju Mina sementara kemaluan kami masih basah oleh sperma. Karena artinya baru selesai mereka berhubungan badan dengan istri-istri mereka. Ini walaupun mereka dalam proses ibadah haji tamattu tetapi setelah selesai dari umrah, tahalul umrah dan belum ihram untuk ibadah haji. Belum ihram untuk ibadah haji. Jadi yang dimaksud larangan tidak rafath itu ketika ihram baik umrah ataupun ibadah haji. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya cuma sanadnya yang baru. Kemudian kita baca hadis yang terakhir di bawah bab ini. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Husaim an Sayyar an Abi Hazim an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Hadis ini juga sanadnya yang baru sementara bunyi hadisnya sama tentang keutamaan ibadah haji yaitu ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana lafaz hadis 3214 tadi. 3214 yaitu barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dengan menjaga diri dari perbuatan rafath dan fusuk maka raja'a kama waladathu ummuh, dia balik selesai dari pelaksanaan ibadah haji diampuni dosanya bersih sehingga umpamanya seperti seorang bayi yang baru lahir. Ini luar biasa. Nabi SAW memberikan gambaran yang sangat kita tidak akan mungkin pernah berpikiran bahwasanya seorang bayi yang baru lahir itu punya dosa, punya kesalahan. Seperti itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut bab yang ke-81. Ya. mungkin yang lain yang mengetahui bahwasanya kita pengajiannya hanya sekedar pemaparan materi ya. Tetapi memang pertanyaan ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Semoga Allah berikan keberkahan pada Bapak yang bertanya. Ibadah umrah dan ibadah haji itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam satu perjalanan satu paket ibadah. Kalau itu ibadah haji, berarti salah satu dari jenis ibadah haji, dari tiga jenis ibadah haji yang dijelaskan oleh Nabi atau yang dijelaskan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi. Yang pertama, ibadah haji tamattu. Ini paketnya. Ibadah haji tamattu ini maksudnya adalah menggabungkan antara umrah dengan haji dengan dipisahi oleh tahallul. Ibadah umrah pertama selesai sempurna dan dia tahallul dari umrah, kemudian sementara menunggu ibadah haji, tanggal niatnya tanggal 8 Zulhijjah, dia dalam keadaan halal, artinya tidak dalam keadaan ihram dan dia boleh melakukan apapun juga. Kemudian nanti tanggal 8 Zulhijjah dia berihram kembali, masuk kepada ibadah haji, ibadah sebagai ibadah haji yang ibadah yang inti. Kemudian nanti selesainya tanggal 10 Zulhijjah ihramnya atau tahallulnya, nanti kesempurnaannya nanti selesai tanggal 13 atau 12 Zulhijjah, yaitu melontar bermalam dan melontar jamarat di tanggal 2 hari tersebut atau 3 hari tersebut. Pertanyaan tadi adalah di celah-celah setelah selesai umrah atau nantinya setelah selesai paket ibadah haji, yaitu setelah selesai ibadah hajinya tanggal 13 Zulhijjah masih kesempatan untuk berada di Mekah masih lama, maka apakah boleh kita melakukan ibadah-ibadah tambahan seperti umroh yang keluar dari paket yang tadi dijelaskan oleh para ulama. Maka kalau kita kembali kepada contoh Nabi, maka tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kalau kita kembali kepada praktek ibadah haji Nabi, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika selesai dari ibadah umrah, Nabi SAW sampai, sebagaimana yang telah kita baca, sampai di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah itu tanggal 4 Zulhijjah. Berarti tersisa 4 hari lagi sebelum tanggal 8 Zulhijjah mulainya ibadah haji. 4 hari kesempatan mereka untuk bisa melakukan ibadah umrah. Dan umumnya para sahabat itu tamattu. Karena Nabi SAW, sebagaimana telah kita pelajari juga, karena Nabi SAW perintahkan dan bahkan tekankan dan bahkan beliau marah bagi mereka yang berat untuk bertahalul, untuk memindahkan niat haji menjadi niat haji tamattu. Jadi punya kesempatan banyak dan umumnya para sahabat hajinya tamattu seperti jemaah haji kita, tetapi tidak seorang pun dari para sahabat yang datang bersama Nabi dari Madinah melaksanakan umrah di antara empat hari tersebut. Dan Nabi juga tidak menganjurkan mereka. Nabi hanya sekedar menganjurkan mereka memperbanyak tawaf. Berdasarkan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah yang tua, yaitu Ka'bah. Intinya itu yang pertama. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di antara ibadah umrah tamattu dengan ibadah haji atau setelah ibadah haji. Setelah selesai ibadah haji, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ada hadis satu-satunya yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin yang umrah setelah selesai ibadah haji, yang melaksanakan umrah setelah selesai ibadah haji, dan telah kita baca hadisnya dari dalam Sahih Muslim ini, yang dia melaksanakan umrah setelah selesai haji. Itu pun bukan Nabi yang menyuruh, tetapi permintaan Aisyah sendiri, dan itu pun setelah berkali-kali meminta kepada Nabi. Kita baca hadisnya. Aisyah nyinyir meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang pulang ke Madinah membawa dua ibadah tersendiri, ibadah umrah sendiri, ibadah haji sendiri, sementara saya tidak?" Aisyah kenapa tidak melakukannya? Karena dia haid sehingga tidak bisa melaksanakan umrah sebelum haji. dia tidak bisa melaksanakan umrah sebelum haji, maka karena itu penyebabnya. Maka padahal Nabi sudah mengatakan masukkan saja niat ibadah umrahmu kepada ibadah haji. Jadi dia satu amalannya tetapi dua niatnya. Dia sebenarnya sudah umrah tetapi walaupun dengan niat saja tidak perbuatan, tetapi dia tidak puas. Ini yang perlu ada dalam hati seorang muslim, baik itu maupun muslimah, yaitu tamak untuk beribadah, tamak memperbanyak ketaatan. Aisyah setelah selesai ibadah haji nyinyir minta kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW ingin melapangkan, memberikan kepuasan ke dalam jiwanya untuk pulang, dia tidak ada lagi beban, dia puas. Maka Nabi SAW mengizinkan itu setelah berkali-kali meminta, mengizinkan dan bahkan meminta kepada saudaranya Muhammad bin Abi Bakar saudara laki-lakinya, untuk membawanya keluar tanah haram untuk bermiqat, itu di Tan'im sekarang ini yang dikenal dengan Masjid Aisyah, dinamakan itu karena beliau berihram di sana. Muhammad bin Abi Bakar yang menemaninya itu pun tidak diperintah oleh Nabi, saya perintahkan kamu untuk membawa saudarimu ini keluar untuk berihram dan engkau ikut juga, jangan tidak ikut. Nabi tidak mengatakan begitu, Nabi suruh hanya untuk menemani saja. Dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah diiringinya tawaf, diiringinya sa'i. Apa yang tersisa dari Muhammad bin Bakar kecuali niat? Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada anjurannya secara syariat. Kemudian para ulama dalam hal ini bila mana ada fatwa dari para ulama, maka itu muncul dari ijtihad. Bukan karena dalil tapi ijtihad. Mereka mengatakan bila mana ada orang yang nyinyir, dan wanita bukan laki-laki, ada wanita yang nyinyir meminta, mengatakan saya ini ustaz, saya ini mengumpulkan biaya untuk sampai ke sini ini sudah 20 tahun namanya, dan ketika saya pulang nanti saya tidak akan mungkin bisa datang ke sini lagi, ini saja sudah berpuluh-puluh tahun saya mengumpulkan uang, apakah boleh saya untuk mempergunakan kesempatan berada di sini untuk mengumrohkan ayah saya, orang tua saya, ibu saya, orang-orang yang sudah meninggal di keluarga saya. Maka kita mengatakan kalau seandainya ibu ingin melakukan untuk satu orang saja, maka mungkin kita bisa mengatakan silakan, karena Nabi SAW juga ingin memberikan kepuasan kepada orang yang kepada istrinya. Begitu juga kita mengatakan demikian. Tetapi kalau ditanya apakah ada tuntunan dari Nabi, apakah itu sebuah kebaikan yang tinggi keutamaannya, maka kita mengatakan tidak ada dalil yang menyatakan itu sebuah kebaikan yang tinggi keutamaannya, karena Nabi SAW yang paling tahu kalau sana itu punya keutamaan yang tinggi, tidak akan mungkin disia-siakannya dari para sahabatnya. Ini yang kita ingin sampaikan kepada Bapak dan kita semua kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, berbunyi bab nuzulul hajj di Makkah wa tawrith dawriha, bab singgahnya seorang jemaah haji di Mekah dan mewariskan bahagiannya atau ya memesankan bahagiannya kepada yang lain. Di sini artinya dan masalah pewarisan beberapa rumah di sana. Pewarisan beberapa rumah di sana. Ini kasus khusus. Ya, kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Untuk lebih jelas kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama hadis 3217 Imam Muslim mengatakan haddathani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarana Yunus bin Yazid an Ibn Shihab anna Ali ibn Husain akhbarahu anna Amr ibn Uthman ibn Affan akhbarahu an Usamah ibn Zaid ibn Haritha radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat yaitu Usamah ibn Zaid ibn Haritha hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa bunu hibbihi, kekasih Nabi atau yang dicintai, disayangi oleh Nabi, anak dari orang yang disayangi oleh Nabi. Usama bin Zaid disayangi oleh Nabi. Ayahnya juga disayangi oleh Nabi, itu Zaid bin Haritha, mantan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma. Annahu qala, Usama berkata, "Ya Rasulullah, atanzilu fi darika bi Makkah?" Apakah engkau dalam pelaksanaan ibadah haji ini ketika Nabi sampai di Mekah? Usama bertanya kepada Nabi, "Apakah engkau akan singgah di rumahmu dahulu di Mekah?" Apakah engkau akan singgah di rumahmu dahulu sebelum hijrah di Mekah? Ini pertanyaan Usama. Faqal, "Wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin?" Lalu Nabi balik bertanya, "Apakah Aqil ini sepupunya atau pamannya?" Ya. Apakah Aqil masih meninggalkan untuk kita dari riba aw dur? Riba tempat tinggal, dur juga rumah. Artinya apakah masih tersisa? Nabi ini awal dari tahun Hijriah. Sampai pada tahun ke-10 Hijriah baru dia balik ke Mekah. Jadi baru dia menginjakkan kaki di Mekah kembali setelah 10 tahun lamanya. Maka dia merasa rumahnya sudah tidak ada lagi, sudah dijual atau sudah diambil alih orang lain oleh keluarga-keluarga besarnya, paman-pamannya. Ini yang dipertanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Aqilun waritha Aba Talibin. Berarti Aqil ini anak pamannya, sepupunya. Wa kana Aqilun waritha Aba Talibin huwa wa Talibun walam yarithu Ja'faran walam yarithu Ja'farun wala Aliyun syai'an li'annahuma kana muslimaini wa kana Aqilun wa Talibun kafiraini. Jadi rumah Nabi dahulunya diambil alih oleh yang dimasukkan kepada harta warisan pamannya. Jadi ketika Nabi pergi meninggalkan Mekah, para sahabat meninggalkan Mekah tanpa mempedulikan harta, tanpa mempedulikan rumah, tanpa mempedulikan lahan-lahan kebun-kebun mereka. Mereka pergi meninggalkan semua dunia tersebut demi agama. Sehingga diambil alih oleh orang Quraisy. Makanya alasan Nabi untuk mencegat kafilah dagang untuk mengambil yang serupa dari mereka. Dan ini boleh karena mengambil hak sendiri. Hak mereka yang mereka tinggalkan, rumah, lahan, kebun, semuanya diambil alih oleh orang Quraisy, maka mereka ingin mengambil itu kembali, merampas kembali. Itulah alasan Nabi untuk mencegah kafilah dagang Quraisy. Itu yang pertama. Kemudian juga melakukan, memberikan pesan penting kepada Mekah bahwasanya kami kaum muslimin sudah punya kekuatan. Jadi itu yang terjadi. Sementara harta yang tinggalkan oleh Nabi itu dikategorikan oleh orang Quraisy termasuk peninggalan pamannya Abu Talib. Maka ketika pamannya memang sudah meninggal dunia dan digabungkan kepada harta peninggalan Abu Talib, maka orang-orang Mekah memberikan warisan tersebut kepada anaknya, yaitu Aqil dan Aqil saja, anak Abu Talib Aqil. Karena ketika itu dia tidak Muslim dan mereka sudah mengeluarkan hak mewarisi dari orang-orang yang meninggalkan agamanya. Sementara Ja'far, anak Abu Talib, dan juga Ali itu sudah mereka haramkan dari menerima warisan ayahnya Abu Talib karena mereka Muslim. Sementara Aqil ketika itu tidak. Maka termasuk harta peninggalan Nabi, rumah yang tinggalkan oleh Nabi itu mereka gabungkan dan diwarisi oleh Aqil. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Apakah Aqil masih menyisakan rumah yang dahulu saya tinggalkan?" Itu pertanyaan Nabi. "Li'annahuma kana muslimain." Ali dan Ja'far tidak mendapatkan warisan ayahnya karena dia sudah Muslim. Sementara Aqil dan Talib, ada anak Abu Talib yang lain, Talib itu dalam keadaan kafir, maka harta peninggalan Abu Talib itu mereka bagi-bagikan kepada dua orang ini. Nabi khawatir rumahnya itu juga dibagikan. Sehingga ketika ditanya oleh Usama, apakah engkau tidak singgah ke rumahmu dahulu ya Rasulullah? Maka Nabi khawatir, apakah rumah saya itu tidak termasuk harta yang dibagi-bagi oleh orang Mekah kepada Aqil dan Talib yang ditinggal, yang digabungkan kepada harta peninggalan pamannya Abu Talib, pamannya yang tidak menerima agama Islam dan sangat besar perjuangannya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diambil dalil oleh Imam Nawawi dengan masalah tadi singgah di kota Mekah ketika haji. Misalnya orang yang punya rumah di kota Mekah dan sementara dia sudah pindah ke Madinah, para sahabat yang dahulu, apakah boleh dia singgah ke rumahnya? Boleh kalau seandainya masih ada. Nabi SAW tidak mengatakan saya tidak mau lagi ke rumah mengulangi nostalgia yang buruk dahulu, enggak. Nabi SAW mengatakan hanya khawatir apakah rumahnya itu masih berhak dia atau sudah dibagi-bagikan oleh orang Quraisy kepada pewaris atau ahli waris Abu Talib yang mereka tetapkan, yaitu Talib dan Aqil. Sementara Ja'far dan Ali mereka tidak gabungkan sebagai ahli waris karena sudah murtad menurut mereka. Maka Nabi SAW khawatir termasuk yang dibagikan oleh orang Quraisy. Lalu